anteng-anteng wae, goyangnya kalem-kalem aja, seperti lantunan lagu yang akan dihadirkan di malam hari ini. Sebuah tembang berjudul Alon-Alon bersama hadirnya Elsa Safira New Morata. Thank you. sing joget nang mburi kono gak ono sing alon-alon ya. Kesusu kabeh sing joget ya.